Rapi. sinar terang. Dasar nasib sun lagi keberan. Di dueni neng juragan empang. Rasa senang son ora kejagan duwi jemanan macem sampean orang borang hitungan rupai bandeng bening saimpan Sabendino rasa leo Berakhir sudah, terima kasih. Matur nuwun Dik Nurul ya, kembali dengan satu buah lagu buat segala mengingat biduan baru ke belakang. Suisa, ikita, snani.